Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, di hari yang berbahagia ini, masih berada di bulan Syawal. Tepatnya baru 4 hari kita memasuki bulan Syawal. Marilah sama-sama kita tetap berusaha untuk menyambung tali silaturahmi, karena kita semua adalah bersaudara dan kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya memerintahkan kita untuk tetap mempererat silaturahmi tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Di hari yang berbahagia ini kita akan meneruskan kajian kita dalam kajian penafsiran ayat suci Al-Quran melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'alawi, yang insyaAllah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-46 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyuruh penduduk surga, Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam keterangan ayat 45 terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan laknat dari Allah, yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang menghalangi orang lain untuk melaksanakan ibadah di jalan Allah, atau mereka-mereka yang berusaha untuk menjadikan agama Islam ini menjadi bengkok, dan orang-orang yang mengingkari keberadaan hari akhirat. Nah, di dalam keterangan ayat 46 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah memberikan satu gambaran betapa salah satu keistimewaan atau keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang selalu menjadikan Allah sebagai harapan dan gantungan kehidupannya, maka Allah akan memberikan mereka tempat yang baik di sisinya di hari kiamat nanti dengan memasukkan mereka ke dalam surga. Di dalam ayat 46 ini Allah menjelaskan bahwa ada satu tempat di hari kiamat nanti setelah selesai hari perhitungan, di mana setiap manusia dimasukkan ke neraka atau ke surga sesuai dengan amal perbuatannya. Maka ada satu golongan yang mereka itu ternyata setelah ditimbang amal perbuatannya, mereka timbangannya itu sama antara kebaikan dan keburukan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka dan juga tidak dimasukkan ke dalam surga. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan wa bainahuma hijabun, dan di antara penghuni surga dan neraka itu ada batas. Disinilah nanti ditempatkan para orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukannya itu sama. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, di mana orang-orang A'raf itu adalah orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di sini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ketika seseorang mampu melepaskan diri dari neraka atau tidak dicampakkan ke dalam neraka, itu adalah merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi dirinya. Nah, berkaitan dengan bulan Syawal saat sekarang ini, bulan di mana kita berada dalam kondisi suci dan bersih karena kita sudah melewati bulan-bulan Ramadan, di mana kita menempa diri kita dengan berbagai aktivitas ibadah, amal saleh, maka seharusnya aktivitas dan amal saleh yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan tetaplah kita jaga keberlangsungannya. Jangan sampai selesai Ramadan maka selesai juga aktivitas amal ibadah dan juga amal saleh. Atau katakanlah ketika berada di bulan Ramadan, ternyata setelah selesai dari bulan Ramadan ternyata terjadi penurunan dari pelaksanaan atau pengamalan aktivitas ibadah dan juga amal saleh kita. Inilah yang harus kita jaga. Kenapa? Karena memang pada sebenarnya kita tetap menginginkan untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita tidak ingin kalau bisa sebaik-baiknya kita tidak ingin amal ibadah kita itu sama timbangannya dengan amal keburukan kita. Dan yang lebih parah lagi, dan tentu kita na'udzubillah min zalik, ketika kita benar-benar tidak menginginkan kalau nanti kita mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja prolog singkat dari keterangan 46. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Hanafi Ismet yang kita harapkan masukannya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Pendengar RRI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Ternyata Allah membenarkan janjinya di dalam ayat 46 ini, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan akan masuk ke dalam surga. Iya. Dan orang-orang yang berbuat jahat akan disiksa Allah ke dalam api neraka. Dan ini jelas sekali bahwa menunjukkan keadilan ilahiyah terhadap makhluk-makhluknya. Nah, kenapa ada Al-A'raf? Yaitu secara logika, ketika ada sebuah timbangan, ada yang berat, ada yang ringan, berarti ada kemungkinan yang ketiga, sama. Sama. Sama timbangan amal kebaikan dan sama pula timbangan amal keburukan. Maka orang yang balance seperti ini, Allah tempatkan mereka di Al-A'raf. Nah, jadi saya pikir mungkin ayat inilah menjadi sumber inspirasi untuk mencantumkan nama surah ini menjadi surah Al-A'raf. Iya. Siapa mereka ini? Ya, mereka sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang sama timbangan amal baik dan amal buruknya ditempatkan Allah pada satu tempat antara surga dan neraka. Tetapi ini pun tidak berlangsung lama. Artinya nanti Allah akan memberikan kepada mereka sebuah nikmat untuk masuk ke dalam surga. Karena memang tidak ada tempat yang abadi di akhir nanti kecuali antara dua, surga dan neraka. Nah, jadi ada hal yang kita lihat pada diri, pada orang-orang A'raf ini. Mereka melihat, mereka memperhatikan apa yang diperbuat, yang didapat oleh ashabul jannah, penduduk surga, dan mereka juga melihat bagaimana azab penduduk neraka. Jadi kalau kita kaitkan dengan proses pendidikan Ramadan yang telah kita jalani selama sebulan, ya Ustaz, ini sebenarnya harus menjadi acuan bagi kita. Ini pun kalau sama timbangan amal kita di bulan Ramadannya, ya juga rugi. Ya, artinya minimal kalaupun tidak masuk ke dalam neraka tapi terlambat masuk surga, itu juga rugi. Ibaratnya begini, kalau ada orang yang lajang padahal dia sudah mampu untuk menikah, ternyata dia melambat-lambatkan menikah sementara temannya sudah dimenikah dan sudah punya anak, katakanlah selisih 5 tahun mereka menikah. Nah, begitu dia menikah, yang kawannya sudah punya anak 5 tahun, dia baru mau punya anak. Tentunya ini rugi kan, iya, walaupun sama-sama menikah juga akhirnya. Nah, sama dengan seperti ini juga. Sebenarnya ashabul A'raf ini, kalau kita, bukanlah pilihan kita sebenarnya. Pilihan kita tak ada lain kecuali surga. Mm-hmm. Terlambatnya masuk dalam surga itu merupakan juga kerugian juga. Iya, betul sekali. Karena ya terlambat menikmati sesuatu yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala akibat balance-nya amal kita yang baik dan yang buruk. Jadi bagi kita yang shaimin dan shaimat yang telah menyelesaikan madrasah Ramadan, maka tidak ada jalan lain bagi kita. Kalau Ramadan telah berlalu, maka pesan-pesan Ramadan itu haruslah kita jalankan pada saat kita Syawal. Iya. Pada saat kita berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu, Ustaz. Iya, menarik sekali Ustaz Hanafi. Kalau saya bisa simpulkan dari apa yang Ustaz katakan tadi, bahwa sebenarnya Ashabul A'raf ini adalah orang-orang yang terlambat di dalam melakukan amal kebaikan. Iya. Sehingga mereka tidak bisa memasuki surga terlebih dahulu, akan tetapi tidak juga dicampakkan ke dalam neraka. Ada satu isyarat atau pesan yang ingin disampaikan ketika Allah menjelaskan tentang Ashabul A'raf ini adalah bahwa kita, ya, umat Islam secara khusus diperintahkan untuk cepat-cepat melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda dalam melakukan kebaikan. Nah, ini satu fenomena di dalam kehidupan masyarakat kita atau pribadi, individu-individu muslim saat sekarang ini, ketika mereka selalu menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Selalu berharap nantilah, nanti kan bisa, ada uang, nanti sajalah naik haji, masih sibuk dan sebagainya. Ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat Rasulullah dan sahabat, mereka adalah orang-orang yang saling berusaha, ya terutama para sahabat ya, dahulu mendahului di dalam berbuat kebaikan. Ketika pada suatu ketika Umar bin Khattab mendengarkan Rasulullah mengumumkan perang, dia bawa setengah daripada hartanya untuk dia infakkan di jalan Allah. Sampai di sana dia infakkan. Ketika dia lihat ternyata di sana sudah sampai duluan Abu Bakar. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, apa yang sudah diberikan oleh Abu Bakar?" Kata Rasulullah, "Abu Bakar sudah menginfakkan seluruh hartanya." Apa jawaban Umar? "Kalau begitu selamanya saya tidak pernah bisa mendahului Abu Bakar di dalam melakukan kebaikan." Nah, Allah sendiri di dalam keterangan Al-Qur'an telah memotivasi umatnya untuk cepat-cepat melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Cepat-cepatlah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu. Jangan tangguhkan, jangan pikirkan bahwasanya kita masih punya umur untuk 1 menit ke depan, 5 menit, 1 jam atau esok hari dan seterusnya. Ya, ini ketika Allah menceritakan kembali kepada gambaran tentang Ashabul A'raf, ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang baru kita lewati, dengan kondisi kita saat sekarang ini berada di bulan Syawal, maka hendaklah kita tetap berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita. Betul. Ya kan Ustaz ya? Iya. Jangan hanya melewati Ramadan kemudian selesai, akhirnya amal ibadah malah semakin menurun dan berkurang. Berkurang karena diharapkan nanti setelah datang Ramadan lagi baru memulai aktivitas sebagaimana yang sudah dilakukannya pada Ramadan yang baru dilewati kemarin. Ya, Ustaz, ada yang menarik di sini adalah bahwa ternyata ketika berbicara tentang Allah mengatakan di sini, ketika berbicara tentang timbangan tadi, Allah ingin mendekatkan pemahaman kepada manusia bahwa ternyata di dalam kehidupan ini, ya, terutama sekali para pedagang, hendaklah melakukan timbangan yang betul gitu. Ketika dia mengurangi timbangan, itu artinya dia termasuk orang yang zalim sebagaimana diterangkan dalam surat ayat 44 yang kemarin kita bahas. Ketika dia dapat menimbang dengan adil, berarti dia sudah melakukan perbuatan yang baik dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau ada pedagang yang melebihkan timbangan, maka pasti dia akan mendapatkan, dia sudah melakukan suatu sedekah ya, dan pasti dia akan mendapatkan hal yang lebih baik, pahala yang lebih baik karena dia sudah memberikan timbangan yang lebih. Namanya sedekah sirriyah. Iya, sedekah sirriyah. Jadi di sini saya sebenarnya melihat bahwa Allah ingin menganjurkan kepada para pedagang, ya, tidak hanya sekedar berbuat adil di dalam timbangan saja ketika dia menimba, katakanlah pedagang buah-buahan, tapi bagaimana jangan sampai pas betul begitu. Usahakan lebih sedikit karena itu bernilai pahala. Bagaimana pandangan Ustaz? Jadi inilah disebut dengan shadaqatun sirriyah. Iya. Sedekah dari cara, dengan cara yang rahasia, tersembunyi. Sehingga orang yang membeli pun tidak terasa kalau dia sedang diberi sesuatu, walaupun dalam bentuk timbangan yang dilebihkan sedikit. Dan inilah makna dari sebuah muamalah yang hasanah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menegakkan keadilan yang utama, yaitu dengan menetapkan, mencukupkan timbangan bagi orang per orang. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa di akhirat nanti, adakah kemungkinan diberi Allah bantuan untuk memberatkan timbangan? Ada. Itulah salawat-salawat yang sering kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, yang pada bulan Ramadan yang lalu hampir tiap malam kita memperbanyak salawat, memperbanyak doa-doa kita kepada Allah, dan juga salam-salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengira inilah sebuah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk bagaimana pasca Ramadan ini tetap menumbuhkan cinta amal, cinta solehah, dan cinta kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Demikian. Iya, benar sekali Ustaz. Dan juga salah satu bentuk dalam melakukan amal kebaikan itu sebagaimana dijelaskan di dalam keterangan ayat 46 ini, Ansalamun alaikum, ya. Selamat sejahtera atas kamu. Ini adalah gambaran di mana para penduduk Arab memberikan pujian kepada orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Pujian kenapa? Karena mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini jangan hanya menjadi satu kalimat yang diucapkan ketika kita nanti berada di hari akhirat. Di dalam kehidupan dunia, kita juga harus berusaha untuk memuji orang lain ketika melakukan kebaikan, ya. Pujilah mereka yang melakukan kebaikan. Anak-anak kita yang melaksanakan salat, pujilah dia, karena itu akan memotivasi dirinya untuk tetap bergairah di dalam beribadah. Orang-orang yang melaksanakan salat ke masjid, hendaklah puji. Jangan malah di ejek-ejek atau dilecehkan. Nanti ada orang yang mengajak pergi ke masjid, bukannya malah dipuji, malah dia bilang salam ya sama imamnya, salam sama Allah ya, saya tidak sempat. Ini kan bentuknya pelecehan atau ejekan. Jadi pujian-pujian terhadap pujian yang diberikan kepada orang yang melakukan kebaikan adalah merupakan salah satu bentuk daripada cara kita meningkatkan kebaikan kita. Insya Allah kalau ini tetap kita lakukan, maka prestasi kebaikan kita akan tetap meningkat tanpa pernah mengalami penurunan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 46 ini. Pada intinya adalah Allah memotivasi kita untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda untuk melaksanakan kebaikan, karena ketika kita masih mampu melaksanakannya, sebenarnya itu adalah satu rahmat yang Allah yang besar yang Allah berikan buat kita, agar kita mendapatkan kebaikan itu dan juga mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan ridha-Nya kepada kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari para pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.